Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Hafidz Al-Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Asqalani disebutkan kalau sekarang namanya Ashkelon, ini suatu daerah yang ada di Israel, termasuk kota-kota besar di tempat mereka itu. Ashkelon itulah Asqalani. Yani Ibn Hajar lahir di situ. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala lahir di Asqalan, yaitu di Palestina sekarang. Imam Syafi'i disebutkan lahir di Gaza. Gaza sekarang yang sedang dalam pertempuran, semoga Allah merahmati orang-orang lemah mereka. Ya. Ya, ini di situ Imam Syafi'i lahir, di Gaza itu, di Gaza. Masih kita di kitab Shalah, ini bab yang ke-9, ya. Bab salat tahawu, salat-salat sunnah. Sebutkan teman-teman lewat tentang sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib. Demikian juga sholat malam. Dan kita masih membicarakan tentang sholat malam yang masuk di situ, sholat witir, demikian sholat tahajud, demikian juga ya sholat taraweh. Ini semua masuk di dalam lingkupan sholat malam. Dan Nabi SAW belum melakukan, pernah melakukan di awal malam, demikian juga melakukan di tengah malam, demikian juga di akhir malam. Kemudian kita sebutkan juga yang rajih paling banyak adalah 11 rakaat. Boleh juga 13 rakaat, yaitu 2 rakaat permulaan adalah ringan, sebagaimana menyebutkan demikian. Atau setelah 11 itu tambah 2 rakaat juga boleh. Ya itu. Kemudian juga disebutkan untuk kita menjadikan akhir dari sholat kita itu adalah witir. Sholat dari malam hari. Demikian juga sholat sunnah. Ya, sholat malam ataupun sholat di siang hari afdal dua-dua, walaupun boleh 4 rakaat, tapi yang afdal adalah 2. Apalagi sholat malam, ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan sholat lail masna masna, sholat malam itu adalah 2-2. Demikian juga anjuran orang yaitu mempunyai Al-Qur'an, utiru ya ahlal Qur'an, witirlah kalian. Wahai orang yang mempunyai Al-Qur'an, anjuran untuk orang yang punya hafalan Al-Qur'an, entah berapa hafalan dia miliki, dibaca di malam hari. Ya, paling tidak ya sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh. Aina Allah witrun yuhibbul witra. Maka sungguhnya Allah adalah ganjil dan mencintai, menyukai yang ganjil. Berikutnya hadis nomor 25, masih di bab yang ke-9. Bab salat tahawu. Dan itu hadis yang ke-355. Ya, kita ulangi. Qala Allah Ta'ala wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan alaih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan ij'alu akhir salatikum bilaili witr. Jadikanlah akhir ya salat kalian di malam hari witir, ganjil. Muttafaq alaih, hadis riwayat Muslim. Ya, demikian. Demikian juga berikutnya. Ini hadis muttafaq alaih ya. Berikutnya hadis yang ke-26. Wan Talab bin Ali, ya, dari Talab bin Ali radhiyallahu anhu, dibicarakan, ya, ada hadisnya insyaallah hasan. Sudah ada rawi namanya Qais bin Talab hasanul hadis, ya, sudah selesai. Ya, di sini hasan ya, sahih. Dari Talab bin Ali radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, bagaimana ini? Seseorang umpamanya salat sebelum tidur 11 rakaat atau 3 rakaat umpamanya. Kemudian ternyata dia bangun jam 3, enggak bisa tidur. Boleh enggak dia salat witir lagi? Ya. Nah, di sini menyebutkan jelas la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Rawi Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad wa salasa. Ya, demikian juga yang 3 ini Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Ya, demikian juga. Wa sahih Ibnu Hibban dan sahihkan Ibnu Hibban. Ya, ini salasa yaitu Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Jangan sahihkan di sini juga. Jadi jelas menunjukkan tidak ada witir dalam satu malam. Maka di sini dibahas permasalahan Seseorang dia itu witir di awal malam, man autara fi awal al-lail. Seorang yang dia itu witir di awal malam, kemudian dia bangun pagi. Ingin melakukan salat sunah ini. Ya, salat malam kan di akhir kan bagus. Tapi dia sudah salat witir, sudah 3 rakaat. Atau kadang kalau kita di bulan Ramadan kan gitu, kita kan salat di awal. Sebutkan oleh sebagian ulama bahwa itulah kebiasaan kaum muslimin dulu. Kaum muslimin kebiasaannya di para sahabat salatnya di awal malam. Kalian boleh berjamaah di akhir malam jam 2 malam boleh. Tapi kebiasaan demikian juga di negeri kita. Hampir semua mungkin kaum muslimin salat di awal malam. Kemudian kita ternyata sebelum sahur sudah bangun. Bagaimana ini, apa yang kita lakukan? Padahal bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir adalah malam yang mulia. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita lakukan ini? Demikian juga malam-malam selain Ramadan. Maka terjadi perselisihan para ulama, sebagian mengatakan yang qutu witrahu, membatalkan witirnya. Ya. Fa yusalli fi awwali tahajjudi raka'ah. Jadi digenapkan tadi menjadi satu. Tambah satu berarti menjadi genap. Kalau dia 3 tambah satu rakaat jadi 4 kan itu. Kemudian nanti dibuat ganjil. Nah, itu sebagian mengatakan demikian. Dan sebagian menyebutkan sahih ini perbuatan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya ulama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, demikian. Mereka berpedoman jadikan akhir salat kalian malam di malam hari witir. Sehingga digenapkan dulu baru nanti witir. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah tidak dibatalkan. La yanqut witrahu. Tidak membatalkan witir itu. Sudah, ganjil ganjil sudah. Lalu bagaimana? Ya sudah. Lalu bagaimana waktu yang masih kosong itu? Yusalli ma syaa asy-syab'an. Salat apa yang dia kendaki genap. Dua, dua, dua. Lalu salat apa? Bisa kita niatkan salat mutlak, salat malam, salat sunnah mutlak. Pokoknya mutlak. Ataupun hadis Bilal radhiyallahu anhu waktu itu ditanya oleh Nabi, apa yang buat engkau? Ya, Nabi sallallahu alaihi beliau mengatakan kepada Bilal, apa yang buat engkau? Aku dengar suara sandalmu di surga. Dia mengatakan, tidaklah aku selesai wudhu kecuali aku sholat sunnah apa yang Allah mudahkan bagiku. Baik di siang di malam. Habis wudhu, mau sholat 2, 4, 6, 8, 100 boleh. Ya, itu. Demikian juga di malam hari. Jadi kita habis wudhu, sholat sunnah sebanyak-banyaknya boleh. Ini sholat mutlak. Dan ini sholat yang rajin. Ya. Jadi yang tidak perlu dibatalkan witirnya itu sudah apa adanya kita sholat sunnah mutlak, sholat malam, ya pokoknya sholat sunnah mutlak. Ataupun tadi ya, ya ini sholat setelah wudhu 2, 4, 6 dan seterusnya. Dalilnya apa? Jelas ya, baru kita baca hadis ij'alu ya. Dan ini hadis la witran filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian juga jadikan akhir sholat kalian di malam hari witir. Kalau sudah witir sudah, ya kan demikian. Kemudian juga disebutkan ketika ditanya Nabi SAW oleh Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, dalam riwayat Imam Abu Daud sahih." Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sholat malam yang mana asma yang didengar Allah? Sholat malam kapan itu yang didengar Allah?" Maka Nabi mengatakan, "Jawabul lail al-akhir." Di dalam malam yang akhir. Jawab itu kan kalau kita tenggorokan bagian dalamnya. Yang di dalam malam yang akhir. Itulah yang paling dengar Allah. Fa sholli ma syi'ta, maka sholatlah apa yang kamu kehendaki. Fa inna sholah masyhudah maktubah. Maksudnya yang sholat di waktu itu ya disaksikan dan ditulis. Hatta yusalli subuh, sampai sholat subuh. Suma aksir hatta tatla syams, kemudian ya pendekkan sampai terbit matahari. Maksudnya itu tunggu. Walau alam demikian. Setelah selesai subuh ya. Jadi tadi kita sholat di akhir malam, kemudian sholat subuh, kemudian menunggu sampai matahari terbit, hatta tatla syams, fatar tafik, kemudian naik matahari itu kisa rumhin au rumhaini. Naik matahari sejarak satu tombak atau dua tombak, kemudian sholat sunnah. Nah ini bagus kalau bisa. Jadi mulai sholat malam seperti malam terakhir, sholat subuh, menunggu apa terbit matahari, kemudian matahari mulai naik, yang kita kenal dengan sholat duha, sebagian mengatakan sholat syuruk. Ini sholat ketika matahari terbit dari arah masyrik syuruk, dari arah timur. Ini ya. Kemudian juga disebutkan ada di situ hadis menyebutkan dua rakaat setelah witir. Yang tadi kita sebutkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat min al-lail tis'a rakaat. Ini sunnah juga ini. Sekali-kali kita lakukan ini. Nabi sholat di malam hari 9 rakaat. Jalasa fi tsaminah. Di dekat yang ke-8 duduk tasyahud awal. Paham? Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 berdiri terus tanpa duduk tasyahud. Rakaat yang ke-8 duduk tasyahud. Ya, walam yusallim dan tidak salam. Tsumma jalasa setelah tasyahud duduk. Duduk fitasiyah yang ke-9 kata 9 duduk membaca Al-Fatihah duduk. Ya. Kemudian salam. Berarti 9 sudah. Ya itu. Jadi rakaat yang ke-9 itu duduk, membaca Al-Fatihah ambil duduk. Tsumma shalat rakaat ini wa qa'id. Kemudian setelah salam ya Nabi salat dua rakaat dalam keadaan salatnya duduk. Ini dalam Sahih Muslim. Nomor 746. Ini salat sunnah berikutnya juga. Ya itu. Jadi boleh dua rakaat setelah apa? Dua rakaat setelah 11 rakaat itu kita surat dua rakaat boleh. Ya itu. Kemudian berikutnya kita teruskan. Ini ada beberapa permasalahan juga. Ya. Tentang surat malam yaitu di situ riwayat menyebutkan Nabi surat 23 rakaat, salah sawi isrin rakaat 23. Ya, itu riwayatnya dhaif. Ya, semoga dengan Imam Baihaqi, ini sumbernya Imam Baihaqi itu banyak menolong pendapatnya Imam Syafi'i. Disebutkan dari hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah yusholli 20 rakaat wal witr." Nabi salat ya 20 rakaat dan witir. Nah, ini. Hadis dhaif sekali ini, di situ ada rawi namanya Ibrahim bin Utsman Abu Syaibah Al-Absi matruk. Nah, ini dari mereka adalah dhaif. Dan 11 atau 13 rakaat tadi kita sebutkan. Berikutnya apa yang dibaca ketika sholat malam? Qala Ramadhan. Hadis nomor 27. Wan Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini sahih. Ya. Cuma nanti tambahan dari Imam Nasa'i kita sebut nanti dhaif. Qala beliau mengatakan, "Kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru." Beliau witir. Ya. Bisa bihisma rabbikal a'la. Ini dibaca. Nah, witir memang 3 rakaat ya. Yang afdal adalah 2 terus 1. Maka yang dibaca adalah rakaat yang pertama kalau di langsung 3 ya. Atau kalau dia itu 2 terus 1 maka yang pertama subhisma rabbikal a'la. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua. Paham? Kemudian yang ketiga wa qul huwallahu ahad. Ini. Boleh kita langsung 3 walaupun afdal adalah 2 terus 1. Karena hadis Ibn Umar kan masna-masna surat malam 22. Jadi sahabat Ismar berkata, kemudian apa? Kuliah yang kafir. Ini biasa kita baca ketika tarawih kan itu. Kemudian satu rakaat sendiri Al-Ikhlas. Rawah Ahmad meriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Zada dan menambah. Ini Imam Nasai menambah. Ini yang dhaif. Ya tambah ini dhaif. Ya, Syekh Albani mensahihkan ini. Tapi kita katakan dhaif kenapa? Di situ ada rawi namanya Abdul Aziz bin Khalid lin. Lemah dia. Dia menyendiri dengan tambahan ini, menyelisih rawi yang lain. Berarti dikatakan syadz, juga dikatakan syadz lemah. Tapi Syekh Albani beliau mensahihkan. Apa itu tambahannya? Wala yusal ya. Wa zada wala yusallim illa bi akhirihina. Tidak salam kecuali di akhirnya. Tidak salam kecuali di akhirnya. Berarti langsung 3. Ya, di sini dhaif. Kemudian disebutkan wali Abu Dawud, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Ini juga ada tambahan nanti ya, tambahannya adalah dhaif. Ya, yaitu apa tambahan membaca qul a'udzu bi rabbil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, ini yang kita bicarakan. Jadi dengan Imam Abu Dawud ini ya, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi nahwahu semisalnya, ini dhaif karena ada rawi namanya Husayb bin Husayb Al-Jazari, Syaikhul Hibat, hafalan yang lemah. Ya, demikian. Demikian juga Abdul Aziz bin Jurayd, dhaif juga. Ya, ini tambahan ini dhaif. Apa itu? Anna Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, wa fi dan di dalamnya ada tambahan apa? Kullu surah fi rakaat, setiap surat di rakaat. Berarti ala sabi ismar wal a'la. Kemudian qulaud kulliyal kafirun, ya setiap surat ini di setiap apa? Setiap surat ini di setiap rakaat. Kan gitu. Ya. Wa fil akhirah, dan di akhirnya ya kul huwallahu ahad. Jelas ini ya al-ikhlas. Wal muawwidhataini, ini yang dhaif, dan muawwidhataini, ya ini qulaud billah dan qulaud billah. Ya ini dhaif. Tadi sudah kita sebutkan sebab dhaif. Lalu bagaimana bacaannya? Itu ya biasa kita baca di salat tarawih. Sami smarbul a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Dua kan? Kemudian berdiri lagi satu rakaat. Qul huwallahu ahad. Sudah. Sebagian mensahihkan tambahan ya tadi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang kita banyak dapati juga kaum muslimin. Nah, sebagian menghasankan di sini. Tapi sudah jelas ya, tadi adalah dhaif. Berarti cukup itu saja. Ya, inilah yang dibaca, ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.